Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, setelah sekian lama kajian subuh diselingi dengan materi-materi yang lain, kita kembali akan membahas buku Fikih Bermadhab. Dan kita masih berada di bab tentang fikih ikhtilaf. Berikutnya yang akan kita bahas adalah poin yang ke-8 tentang fikih ikhtilaf. Di poin yang ke-8 kita akan membahas apakah benar bahwasanya ikhtilaf itu rahmat, sebagaimana hal yang umum yang dipahami oleh masyarakat. Baik, bagi para pemirsa yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 185. Di poin ke-8, kita akan membahas benarkah ikhtilaf itu rahmat. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat. Sekarang kita akan membaca status hadis. Para ulama hadis menegaskan bahwa hadis ini statusnya adalah hadis yang tidak memiliki sanad. Mereka menyebutnya dengan hadis la aslalahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan hadis yang la aslalahu. Artinya adalah sebuah pernyataan yang terkenal di masyarakat. Anda bisa catat, makna dari hadis la aslalahu adalah sebuah pernyataan yang terkenal di masyarakat, tetapi tidak memiliki sumber sama sekali dalam literatur hadis. Tidak memiliki sumber sama sekali dalam literatur hadis. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Subki, seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan berkaitan dengan hadis di atas, beliau memberikan komentar, "Wa laisa bi ma'rufin 'indal muhaddithin wa lam aqif lahu 'ala sanadin sahih wala dha'ifin wala mawdu'." Kalimat ini tidak dikenal oleh para ulama hadis, dan aku tidak menjumpai adanya sanad baik yang sahih maupun yang dhaif, bahkan yang palsu. Kalau masih disebutkan dalam buku hadis, berarti masih punya landasan. Ini ada di literatur hadis ini, meskipun statusnya dhaif atau palsu. Tapi kalau sama sekali tidak ada dalam literatur hadis, berarti itu hanya kalimat yang ma'ruf di masyarakat, tersebar di masyarakat, tapi tidak punya landasan literatur sama sekali. Ini juga yang diakui oleh Zakaria Al-Ansari dalam ta'liq untuk tafsir Al-Baydawi. Sehingga dalam hal ini, kita tidak boleh mengatakan kalimat ikhtilafu ummati rahmatun sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bukti bahwasanya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdisebutkan dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada keterangan bahwasanya itu adalah hadis yang sahih, dhaif, bahkan palsu sekalipun tidak ada. Baik. Perlu diperhatikan. Perkataan tersebut bukanlah hadis. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Nabi SAW bersabda, perbedaan pendapat di tengah umatku adalah rahmat. Jika kita mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, lalu menyebutkan kalimat ini, padahal itu bukan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita dianggap berdusta atas nama Nabi SAW. Sehingga kita perlu hati-hati ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtilafu rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun." Perbedaan pendapat yang terjadi di antara umatku adalah rahmat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian, dan kita menyatakan Nabi SAW bersabda seperti itu, berarti itu termasuk di antara bentuk kedustaan atas nama Nabi SAW, dan itu bukan dosa yang ringan. Itu bukan dosa yang ringan, tapi kesalahan yang besar. Selanjutnya, apakah betul bahasanya kalimat itu adalah keterangan tabi'in? Apakah betul bahwasanya kalimat itu adalah keterangan di kalangan ulama tabi'in? Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hadis di atas. Lalu beliau menjelaskan, "Laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'di tabi'in. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul hadza alaihi salatu wassalam." Kata beliau, kalimat ikhtilafu ummati rahmah bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu adalah perkataan sebagian ulama tabi'in. Nabi SAW tidak pernah menyampaikannya. Bagaimana redaksi kalimatnya tabi'in? Ba'du tabi'in qal, sebagian ulama tabi'in mengatakan, ma'ara ashaban Nabi SAW ikhtalafu illa rahmatan min Allah. Kata ulama tabi'in, tidaklah aku melihat adanya perbedaan di kalangan para sahabat Nabi SAW kecuali itu merupakan rahmat dari Allah. Ya'ni, maksud dari tabi'in adalah hatta yandhural mujtahidu wa yata'ammalud dalil. Sehingga para ulama mujtahid punya kesempatan untuk yanzur, untuk meneliti, wa yata'ammal ad-dalil, dan dia bisa merenungkan dalil yang ada. Maka seorang ulama mujtahid di kalangan tabi'in dan generasi setelahnya, ketika dihadapkan pada ikhtilaf di antara para sahabat, mereka punya kesempatan untuk belajar lebih. Sahabat ini mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian. Bagi sebagian ulama tabi'in, ini rahmat bagi kami. Jika ada perbedaan di kalangan para sahabat. Tayyib. Riwayat tabi'in yang dimaksud adalah keterangan Al-Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari 7 ulama tabi'in yang bergelar Fuqaha'ul Madinah. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, dari jalur Aflah bin Humaid, bahwa Al-Qasim bin Muhammad pernah mengatakan, "Kana ikhtilafu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas." Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW adalah rahmat bagi manusia. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Karena mereka adalah orang-orang yang istimewa, murid-muridnya Nabi SAW, dan ketika mereka berbeda pendapat, berarti mereka mendapatkan riwayat yang berbeda, kemudian dipahami yang berbeda oleh para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya begini ya, keberadaan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sebagai rahmat. Yang pertama, memberi kesempatan bagi para generasi setelahnya untuk lebih bisa belajar. Yang kedua, dengan adanya perbedaan di kalangan para sahabat, dengan adanya perbedaan di kalangan para sahabat, memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa para sahabat dalam masalah ini tidak ijma', tidak sepakat. Dan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, mereka berijtihad. Sehingga kita bisa meniru bagaimana cara mereka berijtihad dan mereka tidak saling memaksakan pendapat. Nah, apakah kemudian ini berlaku untuk ikhtilaf secara umum? Jawabannya tidak. Yang dikatakan oleh para ulama tabi'in adalah ikhtilaf di kalangan para sahabat. Baik, kemudian khilaf itu rahmat ataukah azab? Khilaf itu, perbedaan pendapat itu rahmat ataukah azab? Jika kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih baik antara ada khilaf ataukah tidak ada khilaf? Mana yang lebih baik antara ada khilaf ataukah tidak ada khilaf? Dengan logika sederhana, kita bisa memilih jawaban yang kedua. Lebih baik tidak ada khilaf. Alasannya, persatuan dan kesepakatan itu lebih menenangkan. Sehingga kalau misalnya seorang anak, mereka menghormati orang tua. Menurut anak, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang tua sering cekcok, beda pendapat, ataukah orang tua selalu sepakat dengan satu pendapat? Tentu anak akan lebih memilih, saya lebih senang ketika orang tua saya satu pendapat. Mereka kompak. Nah, ini satu contoh dalam sebuah rumah tangga ketika orang tua mereka berbeda pendapat yang itu sebenarnya adalah kaitannya dengan masalah bagaimana mengatur rumah tangga. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan ketika itu berkaitan dengan masalah agama. Pengaruhnya jauh lebih besar. Qatadah menceritakan bahwa pada saat memimpin sholat jamaah haji ketika di Mekah dan di Mina, Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar, serta Utsman di awal pemerintahannya, mereka melakukan sholat zuhur dan asar dengan mengqasar. Sholat duhurnya dan asarnya dilakukan dengan cara dikosor. Kemudian pada suatu musim haji, Utsman melaksanakan sholat duhur dan asar sebanyak 4 rakaat tanpa dikosor ketika di Madinah dan di Mina. Mendengar itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilahi raji'un." Karena bagi para sahabat, mengamalkan sebuah sunnah, komitmen terhadap sebuah sunnah, itu adalah anugerah. Dan meninggalkan sunnah bagi mereka dipahami sebagai musibah. Baik. Namun Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu tetap sholat di belakang Utsman. Ikut berjamaah di belakang Utsman. Dan beliau tidak mengkritik Utsman, tapi beliau sholat di belakang Utsman. Beliau menilai keliru ijtihad yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tapi Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya Utsman. Ketika ditanya, Anda mengingkari, tapi kenapa Anda sholat di belakang Utsman? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, Al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Berselisih itu lebih buruk. Beda pendapat itu lebih buruk. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang khilaf, pada umumnya berkonteks negatif. Misalnya firman Allah Ta'ala, "Walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, manusia itu selalu berbeda pendapat. "Illa man rahima rabbuk," kecuali mereka yang dirahmati oleh Rabb-mu, "wa lidzalika khalaqahum." Dan untuk itu mereka diciptakan. Allah menyebutkan karakter manusia suka berselisih. Lalu kemudian Allah kecualikan. Yang tidak suka berselisih itu Allah kecualikan. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga berselisih itu berkebalikan dengan rahmat. Perselisihan itu berkebalikan dengan rahmat. Sehingga Allah sebutkan karakter manusia suka berselisih, lalu Allah kecualikan, yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Artinya, persatuan dan kesamaan pendapat itu lebih dekat dengan rahmat dibandingkan perbedaan pendapat. Kita bisa memahami itu ya. Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan, andaikan Allah mau, andaikan Allah berkehendak, Allah akan jadikan umat ini umat yang satu. Semua agamanya sama, akidahnya sama, kemudian prinsip hidupnya sama, namun wala yazaluna mukhtalifin. Realita di lapangan, mereka selalu berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan rahmat. Orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan rahmat, yang itu bertolak belakang dengan posisi perbedaan yang ada. Tayyib. Lalu apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sebagai rahmat? Tadi kita sampaikan bahwa itu memberikan peluang bagi generasi setelahnya untuk lebih belajar sehingga bisa menentukan siapa di antara mereka yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Dan generasi setelahnya bisa mendapatkan bagaimana cara mereka dalam berijtihad, bagaimana cara mereka dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun itu adalah perkataan ulama tabi'in, dan perkataan ini bisa diterima dan bisa ditolak. Sehingga misalnya generasi setelahnya mengatakan bahwa semua perbedaan bagi saya tidak suka. Ijma' itu yang saya suka. Kita juga bisa menerima itu. Sebab secara umum yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang dipahami kurang baik. Nah, meskipun realita itu tidak boleh untuk kita tolak, sebab itu adalah realita yang sudah terjadi sejak masa silam. Selanjutnya, perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Kita mengakui bahwa perbedaan pendapat ada yang diperbolehkan. Akan tetapi perbedaan itu, ini mungkin bagi Anda yang punya bukunya, tolong ini dicoret ya. Kita mengakui bahwa perbedaan pendapat yang ini diganti dengan ada. Ada yang dibolehkan. Akan tetapi perbedaan pendapat itu merupakan pendapat para ahlinya. Baik ulama di kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Hasan al-Basri menyebutnya sebagai perbedaan ahlur rahmah. Sebagai perbedaan ahlur rahmah. Sehingga perbedaan pendapat itu tidak membahayakan bagi mereka. Hasan al-Basri mengatakan, amma ahlur rahmatillah fa innahum la yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Untuk para ulama ahlur rahmah, mereka tidaklah berbeda pendapat dengan bentuk yang membahayakan mereka. Untuk ulama ahlur rahmah, mereka tidaklah berbeda pendapat dengan bentuk yang membahayakan mereka. Beliau menjelaskan bahwa para ulama ahlu sunnah berbeda pendapat dalam lingkup yang mubah, sehingga tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, selain ulama ahlu sunnah berbeda pendapat sampai pada tingkatan membahayakan mereka, itulah perbedaan pendapat yang haram. Ya. Ulama ahlu sunnah ketika beda pendapat itu tidak membahayakan. Tapi selain ulama ahlu sunnah ketika beda pendapat, mereka sampai pada tingkatan saling menyesatkan, bahkan bedanya terlalu jauh. Yang satu, ya, jauh keluar dari dalil, bahkan kadang membuat dalil sendiri. Yang satu, terkadang dia menyimpang dari dalil, meskipun tidak terlalu jauh. Tapi mereka saling menyesatkan. Keberadaan ikhtilaf di kalangan para ulama pendahulu memberikan kesempatan bagi para ulama generasi setelahnya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Dari sinilah keberadaan ikhtilaf itu merupakan khazanah umat Islam. Dari sini perbedaan pendapat itu menjadi khazanah bagi umat Islam. Baik, artinya kita punya alasan A, kita punya alasan B, kita punya alasan C. Imam Ibnu Baz memberikan catatan untuk perkataan tabi'in bahwa perbedaan di kalangan para sahabat adalah rahmat. Lalu beliau mengatakan, yakni hatta yanzur al-mujtahidu wa yata'ammalu ad-dalil. Al-ikhtilafu bainal ulama'i fihi masalihu lil muslimin. Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka para mujtahid akan melihat dan merenungkan dalil. Sehingga ikhtilaf di kalangan para ulama memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih banyak belajar. Dan itu memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Wa in kana al-ijtima'u afdalu wa ahsan. Meskipun kalaupun sepakat, itu lebih afdal, lebih baik. Al-istima'u fihi rahmat wal khair. Kesepakatan, persatuan adalah rahmat dan kebaikan. Kama qala jalla wa'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda pendapat, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Farrahmatu ma'al jama'ah. Sehingga rahmat itu bersama jama'ah. Rahmat bersama jama'ah. Rahmat bersama dengan persatuan. Dan perbedaan disebut oleh Allah dalam konotasi yang buruk, yang dikecualikan dari itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini penjelasan terkait ikhtilafu rahmati, ikhtilafu ummati rahmatun. Baik, sekarang kita akan berikan beberapa kesimpulan ya terkait ini. Semoga lebih bisa memahamkan. Yang pertama, bahwa kalimat ikhtilafu ummati rahmatun bukan sabda Nabi SAW. Karena itu, jangan sampai di antara kita ada yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ngomong seperti ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena bukan sabda Nabi SAW lalu dikatakan sebagai sabda Nabi, berarti berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Maka jangan dikatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ada perkataan di kalangan para sahabat, ada perkataan di kalangan para tabi'in, bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu merupakan rahmat baginya. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat merupakan rahmat baginya. Dan makna bahwasanya perkataan atau ikhtilaf para sahabat adalah rahmat baginya, rahmat bagi masyarakat, adalah adanya ikhtilaf dari para sahabat memberi kesempatan bagi generasi setelahnya untuk lebih bisa belajar terhadap dalil, belajar bagaimana metode ijtihad, dan itu menambah khazanah kaum muslimin. Sehingga kita bisa tiru bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Pendekatan yang disampaikan oleh Umar, yang disampaikan oleh Abu Bakar. Adanya pendekatan-pendekatan ikhtilaf itu akan membuat kita lebih banyak untuk belajar. InsyaAllah. Tayyib. Kemudian yang ketiga. Atau yang keempat ya. Yang ketiga tadi penjelasan tentang ikhtilaf sahabat sebagai rahmat. Yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah bahwa yang namanya perbedaan itu lebih buruk, lebih jauh dari rahmat dibandingkan persatuan. Bahwa yang namanya perbedaan itu lebih jauh dari rahmat dibandingkan persatuan. Maka seharusnya kita lebih mendukung persatuan dan bukan justru malah menimbulkan perpecahan. Satu pendapat itu lebih baik daripada banyak pendapat. Dan tadi kita sebutkan beberapa ilustrasi, di antaranya adalah ilustrasi tentang orang tua. Lebih dari itu, konotasi perbedaan pendapat itu buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang yang dikecualikan dari perbedaan pendapat adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda pendapat kecuali mereka yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga persatuan jelas lebih baik daripada adanya perbedaan. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa catatan tambahan dan kesimpulan terkait dari apa yang kita bahas. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang dianjurkan untuk keluar dari perbedaan. Al-khuruj minal khilaf. Nah, bagaimana bentuk khuruj minal khilaf? Ada sebagian orang yang salah paham. Ini dalam rangka untuk keluar dari perbedaan. Bagaimana bentuk keluar dari perbedaan yang benar? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam rangka belajar tentang masalah ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan, dan tahu posisi ketika menghadapi perbedaan. Karena seorang hamba ya, yang belajar ilmu agama, pasti dia akan menjumpainya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi aenbestore.id, Tokopedia dan Shopee di aenbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Christian Radil, Ustadz Amir Asoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Pak. Ustaz, bolehkah kita makan es krim yang sedang viral saat ini? Mas, makan yang apa? Bahan bakunya diimpor dari Cina 90% katanya. Makan es krim mereka, yang bahan bakunya diimpor dari Cina. Iya, betul, Ustaz. 90%. Dan dari mereka sendiri menyatakan memang belum ada sertifikat halalnya, Ustaz, masih diproses. Tapi sudah ramai oleh masyarakat kita, sudah dimakan gitu, Ustaz. Nah, apakah kita boleh makan es krim ini, Ustaz? Karena ada kaidah hukum asal makanan itu halal gitu, sampai ada dalil yang mengharamkannya, Ustaz. Mereka sendiri menyatakan kalau yang mereka lihat katanya komposisinya tidak ada yang haram, tapi mereka menyerahkan kepada MUI juga, Ustaz, untuk atau lembaga yang penghalalan ini, Ustaz. Jadi sampai saat ini belum ada sertifikat halalnya, apakah boleh kita makan atau tidak karena kaidah yang tadi, Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Baik, kita bahas terlebih dahulu kaidah tentang masalah makanan ya. Hukum asal makanan adalah halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan, satu. Yang kedua, hukum asal makanan yang kita jumpai adalah halal, sampai kita punya bukti bahwasanya makanan itu mengandung bahan yang haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk semua bahan makanan yang bukan sembelihan diperbolehkan untuk dikonsumsi meskipun dia berasal dari negeri, berasal dari negara yang penduduknya selain ahli kitab, yang penduduknya non-muslim selain ahli kitab. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berinteraksi dengan orang Majusi. Dan kita tahu Majusi beragama, mereka menyembah api, agama paganisme, bukan ahli kitab. Dan ketika ada hadiah yang diberikan oleh orang Majusi kepada para sahabat, mereka mengatakan, untuk dzabihah, untuk sembelian dari para Majusi, jangan dimakan. Tapi untuk selain sembelian, silahkan dimakan. Sehingga kata kuncinya adalah, apakah di situ ada unsur sembelian ataukah tidak? Tayyib. Kita mengakui bahwasanya negeri Cina adalah negara yang dia bukan ahli kitab. Dominannya bukan ahli kitab. Dominannya adalah orang ateis, tidak beragama. Atau mereka yang beragama Cina itu apa? Hindu atau Buddha. Intinya, atau beragama Konghucu. Intinya mereka beragama bukan agama Islam ataupun ahli kitab. Nah, kemudian jika itu bentuknya berupa makanan, bolehkah dikonsumsi? Yang pertama, hukum asal makanan adalah halal selama tidak ada dalil. Taib, tapi kaidah ini tidak kita gunakan karena jelas yang namanya es krim dan seterusnya tidak disinggung dalam dalil. Namun kita menggunakan kaidah yang kedua, hukum asal makanan adalah halal selama tidak kita jumpai adanya komposisi yang statusnya adalah sesuatu yang haram. Selama tidak kita jumpai adanya komposisi yang haram di makanan itu. Nah, dan impor dari negeri non-muslim yang bukan ahli kitab, untuk selain yang berunsur sembelian, untuk selain yang unsurnya sembelian, seperti tepung, terus apa lagi, bahan-bahan yang lain, yang itu bukan sembelian, bahan-bahan kimia misalnya. Wallahu a'lam, insyaallah diperbolehkan untuk dikonsumsi selama tidak membahayakan kaum muslimin. Cuman saya tidak tahu apakah di antara bahan-bahan yang tadi Anda sebut atau bahan-bahan dalam es krim itu ada enggak yang merupakan turunan dari hewan sembelian. Oh, ini turunannya dari porcine, ini turunan dari apalagi misalnya? Turunan dari kulit, ini turunan dari bagian ini. Kalau ada turunannya, maka perlu penelitian lebih lanjut. Yang dimaksud turunan ini seperti apa? Sebab ketika hewan itu merupakan bangkai, disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka seluruh dagingnya haram. Dan konsekuensinya turunannya juga haram. Kecuali kalau misalnya mengalami istihalah, istihalatun najasa, istihalah sesuatu yang najis lalu berubah jadi suci. Perubahan keadaan dari yang najis jadi suci. Kecuali yang seperti itu. Kalau seperti itu, insya Allah kembali kepada kaedah. Jika dia sudah berubah, maka dan dia tidak lagi mengandung bahan yang haram, maka insya Allah halal. Jika dia tidak lagi mengandung bahan yang haram. Kesimpulannya, wallahu a'lam, kalaupun Anda masih merasa ragu dengan keberadaan es krim itu dan tingkat kehalalannya, Anda bisa memilih untuk mengambil posisi tidak makan. Baik, tapi apakah keputusan pribadi Anda itu boleh ditularkan ke orang lain? Nah, itu butuh pertimbangan. Karena sifatnya masih dugaan. Sehingga mungkin nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari Badan Penelitian Obat-obatan dan Makanan MUI. Sehingga MUI punya landasan untuk memutuskan apakah es krim ini halal ataukah haram. Kita tunggu itu. Semoga Allah mudahkan bagi mereka untuk memberikan keputusan terhadap status dan memberikan label halal maupun haram untuk es krim ini. Dan saya kira es krim juga tidak mendesak ya. Artinya kalaupun tidak makan juga nggak apa-apa. Jadi tolong bedakan antara sikap pribadi, Anda boleh berhak memilih, saya nggak mau makan, silahkan. Tapi apakah bisa menjadi keputusan lalu kita arahkan kepada kaum muslimin yang lain agar tidak ikut makan? Nah, ini butuh pertimbangan tambahan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya membangun masjid dengan hutang? Hutang maksudnya. Apa hukumnya membangun masjid? Kami membangun masjid diberi hutang oleh kontraktor dengan akad kapan ada uang baru dibayar sisa hutangnya tanpa batas waktu, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayib. Apa hukumnya kegiatan sosial keagamaan diwujudkan dengan cara berutang terlebih dahulu? Insya Allah tidak ada masalah. Diperbolehkan. Sehingga gak jadi masalah ketika orang itu berutang dalam rangka untuk bangun masjid, atau utang dalam rangka untuk bangun sekolahan, atau yang lainnya. Lalu nanti dibayar sesuai dengan kemampuan dan cicilan, dengan batas waktu sesuai dengan kesepakatan. Insya Allah tidak masalah seperti itu, sebab kegiatan sosial tidak disyaratkan harus dimiliki secara pribadi atau bebas dari utang. Karena itu dalam posisi ini, jika takmir memutuskan masjid ini mendesak dan takmir barangkali belum punya dana untuk bangun masjid sebab infaknya masih terbatas, dan nanti setelah jadi, yang datang kan lebih banyak, dengan harapan infaknya bisa lebih besar. Dari situ kemudian dipakai untuk melunasi utang, silahkan, diperbolehkan. Dan juga ditambah dengan banyak memohon donatur, semoga nanti bisa lebih cepat untuk melunasi utang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda izin bertanya tentang cara menyikapi fatwa ulama. Pertama, jika kita sebagai seorang awam, apakah boleh kita bersikap, ya udah, pokoknya saya ikuti semua fatwa ulama ini karena saya percaya beliau atau mereka ada orang-orang ahli ilmu. Kedua, tapi ketika sebagai seorang awam, kita merasa ada fatwa itu ada yang janggal, misalnya, saham boleh boleh asal walaupun ada pinjaman ribanya tidak dikurang dari 45%. Kita merasa janggal sebagai awam, tapi kita juga sadar kita kan bukan ahli ilmu. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah boleh kita tidak mengikuti fatwa tersebut? Itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Pertama yang perlu kita pahami bahwa fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Sehingga Anda ketika minta fatwa kepada A, lalu Anda merasa kurang begitu memuaskan, Anda boleh minta fatwa kepada B. Ternyata jawaban B juga tidak begitu maksimal menurut Anda, Anda boleh minta fatwa kepada C. Dan insya Allah nanti di pembahasan buku ini, di bagian lanjutan, akan ada kajian seputar masalah bagaimana fikih dalam meminta fatwa. Aturan dalam meminta fatwa. Insya Allah nanti kita akan bahas. Sehingga lebih detailnya insya Allah nanti akan kita pelajari. Namun jika yang dimaksud adalah jika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah kita boleh memilih salah satu? Jawabannya boleh memilih salah satu. Untuk masalah perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya bagian cabang, artinya bukan bagian yang disepakati oleh para ulama. Nah, di posisi ini Anda boleh memilih salah satu, dan perlu diingat bahwasanya saat Anda memilih pendapat itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga pertimbangan dalam memilih adalah bahwasanya ini lebih dekat kepada bertakwa kepada Allah. Kalau itu yang Anda lakukan, insya Allah lebih baik. Terkait dengan adanya perbedaan pendapat. Tapi kalau fatwa dan Anda merasa fatwa ini kurang begitu serak, Anda bisa beralih ke fatwa orang lain, dan insya Allah nanti kita akan bahas dalam kajian tentang masalah fikih meminta fatwa dan fikih dalam berfatwa. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz nanya masalah sesembelihan Ustaz. Sembelihan? Ya. Katanya kalau sembelihan ahli kitab di Indonesia itu boleh dimakan. Iya. Kemudian kalau sembelihan orang-orang muslim tapi tidak sholat itu katanya tidak boleh dimakan pada sebelahnya. Orang muslim yang tidak sholat. Ya, yang tidak sholat itu katanya tidak boleh dimakan. Itu kalau dimakan itu makan bangkai begitu. Apa benar seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang izin bolehnya mengkonsumsi sembelian ahli kitab adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Yawma uhilla lakumut tayyibat. Wa ta'amul ladhina utul, ayat yang kelima ya. Yang lebih tepat ayat yang kelima. Saya salah menunjuk ayat tadi. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari aku halalkan untuk kalian atau dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, hal-hal yang tayyib. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang yang ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Yang dimaksud dengan makanan ahli kitab dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maksudnya adalah dzabihatuhum, sembelian dari ahli kitab. Al-Maidah ayat 5 menegaskan bahwa Allah membolehkan kaum muslimin untuk memakan makanan ahli kitab. Dan kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan makanan ahli kitab adalah sembelian ahli kitab. Maksudnya adalah sembelian ahli kitab. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Penjelasannya seperti ini. Sembelihan sembelian itu ada yang berasal dari muslim. Sembelihan yang pertama, sembelian muslim. Ini halal. Yang kedua, sembelian orang kafir. Hukum asalnya haram. Kecuali ahli kitab. Sembelian dari non-muslim, dari orang kafir, hukum asalnya haram kecuali ahli kitab. Sehingga sembelian ahli kitab ini dikecualikan. Karena itu sifatnya adalah rukhsah. Sifatnya adalah rukhsah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya adalah rukhsah, keringanan dari Allah, maka keringanan itu tidak bisa melebar. Karena sifatnya rukhsah, maka tidak bisa melebar. Tidak bisa melebar artinya apa? Tidak bisa berlaku untuk orang kafir yang lain selain ahli kitab. Tidak boleh diberlakukan untuk orang kafir yang lain selain ahli kitab. Nah, sekarang orang yang beragama selain ahli kitab, dia non-muslim. Dan itu jumlahnya banyak. Sembelian mereka tidak halal. Nah, kemudian Orang yang kafir itu ada dua. Ada kafir asli sejak lahir. Atau orang yang kafir asli ini, dia memang dari dulu beragama selain Muslim. Yang kedua adalah orang yang murtad. Sebelumnya Islam, lalu dia murtad. Kemudian dia murtad. Wal'iyadzubillah. Kemudian dia keluar dari Islam. Artinya dia murtad. Baik. Untuk orang yang kafir murtad, apakah bisa disebut sebagai ahli kitab? Jawabannya tidak. Dia bukan ahli kitab. Dia orang yang murtad. Karena itu untuk orang yang murtad ini tidak disamakan dengan ahli kitab. Kenapa tidak disamakan? Dia bukan ahli kitab. Tapi Pak, dia kan balik ke agama atau dia murtad ke agama Nasrani atau ke agama Yahudi. Tetap tidak disamakan dengan ahli kitab. Sebab aslinya dia memang bukan ahli kitab. Karena itu wallahu a'lam, untuk orang yang murtad sembelihannya tidak halal. Sehingga sembelihan tidak halal. Kenapa tidak halal? Sebab dia bukan ahli kitab. Dan sembelihan non-muslim yang bukan ahli kitab tidak boleh dimakan. Nah, ada satu kaidah ar-rukhsah la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak melebar. Rukhsah itu tidak melebar. Karena tidak melebar, karena rukhsah itu tidak melebar, maka tidak boleh diberlakukan untuk yang lain. Keringanan itu hanya berlaku untuk ahli kitab. Sehingga kalau diberlakukan untuk yang lain, tidak diberlakukan, tidak diperbolehkan. Sebab rukhsah itu tidak melebar. Karena itu jika rukhsah ini hanya berlaku untuk ahli kitab, maka selain ahli kitab tidak berlaku. Nah sekarang, tidak sholat. Muslim tapi tidak sholat. Apa hukumnya? Apakah dia keluar dari Islam? Jika kita mengambil pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang berubah jadi non-muslim. Jika kita katakan bahwasanya orang yang tidak sholat, maka dia menjadi non-muslim dan ini pendapat sebagian ulama. Maka sembelihannya tidak halal. Sebab dia non-muslim yang bukan ahli kitab. Karena itu sembelihannya tidak halal. Sehingga dia ibaratnya seperti posisi orang yang murtad. Yang awalnya muslim kemudian dia pindah agama. Disebabkan karena dia tidak mau sholat. Dan agamanya agama apa ya? Agama pribadinya. Bisa jadi dia hanya ikut hawa nafsunya dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa memahami keterkaitan. Kenapa sembelihan untuk non-muslim yang tidak sholat statusnya tidak sah. Sebab sebagian ulama menilai bahwasanya muslim ketika enggak sholat, maka dia dianggap telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Kalau kita mengingatkan imam sholat yang di posisi itu bisa diingat seperti kurang sujud di rakaat tertentu gitu, atau saat sholat gitu takbir yang kedua itu dia lupa takbir yang kelima kali itu Ustaz. Itu gimana caranya Ustaz ya? Soalnya kalau kita berbicara kan di sholat bisa batal gitu Ustaz. yang udah di kesalahan yang pertama apa, Pak, bentuknya? Ya. Kesalahan yang pertama bentuknya apa? Di rakaat ke 2 gitu sujudnya baru sekali gitu, Ustaz. Jadi sujudnya baru satu lalu bangkit. Gitu, Ustaz. Betul. Baik. Penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dalam sholat itu ada yang lupa bagian sunnah dan lupa yang merupakan bagian wajib sholat. Dan yang ketiga adalah lupa terhadap rukun sholat. Untuk lupa dalam gerakan sunnah atau bacaan sunnah, insya Allah nggak ngefek. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan tidak perlu diingatkan juga nggak apa-apa. Dan ketika itu dilakukan tidak mempengaruhi kondisi sholat. Contohnya apa? Contohnya lupa takbir tambahan saat sholat id. Karena baru pertama kali ngimami, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Nah, dalam posisi ini berarti dia meninggalkan takbir tambahan. Dan takbir tambahan dalam sholat id, para ulama menegaskan hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Baik, yang kedua adalah lupa berkaitan dengan hal yang wajib maupun rukun dalam sholat. Lupa seperti ini harus diingatkan. Karena kalau tidak, maka sholatnya bisa batal. Cara mengingatkannya gimana? Ucapkan subhanallah bagi laki-laki. Kalau perempuan, ditepuk tangannya. Sehingga harus tetap diingatkan. Yang laki-laki mengucapkan subhanallah, yang perempuan nepuk tangan. Nah, kemudian dia kok bingung setelah bangkit dari sujud. Yang pertama dia bingung. Lalu bingung setelah diucapkan subhanallah, dia bingung. Ini gimana, lanjut atau gimana? Wallahu a'lam dalam hal ini, kalaupun dia bingung, maka imam beristihad. Dan nanti makmum apabila yakin bahwasanya istihadnya imam ini salah, maka makmum bisa memisahkan diri. Dan sholat sendiri mufarokoh sebab imamnya melakukan tindakan yang melanggar rukun sholat. Misalnya tidak sujud yang kedua. Rukun kalau tidak dilakukan, sholatnya batal. Sehingga dalam hal ini, jika lupanya adalah lupa untuk sujud yang kedua, dan imam sudah diingatkan, tapi dia tidak mau mengikuti, wallahu a'lam, kami sarankan Anda bisa sholat sendiri. Ya. Sebab meninggalkan rukun termasuk di antara pembatal sholat. Tapi kalau dia nggak tahu, imamnya insya Allah sah, dan nanti imam melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.